Daniel niwek dagen gua singa. Baikkah telau taat gak Tuhan Yesus semasa telau susah? Dagen Alkitab, Daniel taat gak Tuhan Israel. Raja Darius memilek jeratuih 20 lawai wakil raja jahat telau lawai penyelia bah bau leyen antarayen Daniel jelawai wak dia angai baik kuasa roh luar biasa bak menjaga likau sien lau wakil jahat penyelia madak raja memerintah sai-sai menyabek gak Tuhan selain keman raja dagen telau pulok lau bak nukum cara niwek dagen gua singa. Baik menaah perintah yen, Daniel seperti biasa pebeg berdoa gak Tuhan Israel gak terawang wak menuju mapun Jerusalem. Lau wakil jahat penyelia peden halien lalu pedengah gak raja bahwa Daniel melanggar perintah raja. Raja mada'a menaban Daniel lalu miwek sien dagen gua singa. Tetapi malaikat Tuhan metum mujun singa sehingga debai keman Daniel. Suab lau semune raja suab lau semune raja mapun gua singa menibah Daniel. Daniel, bai Tuhan nau menyelamat ke aukah? Daniel menyaut, alau umur raja, Tuhan kau menyelamat aku, sebab Tuhan tahu aku debai salak gak Tuhan, jahat tuanku. Raja manah naseng pedan Daniel agai tudip. Lalu madak lawyen menarik Daniel keluar. Raja madak menuduh Daniel bak tenaban. Sama jahat sawa anek lawyen niwek dagen gua singa lalu lawyen sibit singa. Bahyen Raja Darius menulis surat gak semua bangsa Babilonia. Madak loyen hormat gak Tuhan Israel sebab Tuhan yen mudip kekel selama-lamayen serta pemerintahan sien debai benasa jahat kuasa sien debai berhenti. Sien menyelamat subet tanda mukjizat gak langit jahat melepah Daniel keman sibit singa. Daniel tetap baik kedudukan bau masa kerajaan Raja Darius jahat Raja Kores likau Persia. Kejian kawak Tuhan masih angai gak telau wak tetau taat gak sien lalu sentiasa menyelamat telau.